Sebelum masuk pada pembahasan, walaupun kalian memiliki kitab Al-Quran Mushaf yang qira'ah asyar mutawatirah, tapi kalau tidak punya teori, tidak belajar hukum tajwid sebelumnya, tidak akan bisa membaca. Karena terkadang tidak disebutkan lagi pembahasan yang sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Al-Qadah hanya sekedar nyebutan untuk melihat tambihat. Sekedar ini Al-Har Da'imu Wadilluha. Ya, tidak disebutkan ini riwayat siapa. Nah, bagian bawah ini, ini kalau orang sudah belajar. Kalau tidak belajar tidak akan bisa, sehingga membaca akan keliru. Ini tidak menjamin yang memiliki mushaf ini akan bisa membaca qiraah. Nah, asal mutawatirah. Atau kadang tidak disebutkan kembali, atau hanya sekedar anhar. Apa anhar di sini? Nah, ternyata di sana ada sektah, ada nakal. Nah, da'imu wadilluha. Ada yang baca enam, ada yang baca itam, ada yang baca itam nakis, ada yang baca itam kamil. Atainahum. Ah, di situ juga ada yang baca dengan 2, 4, 6 satu wars. Hum, ada yang humu, ada yang hum, ada yang nah ada yang hum, nah humu saja. Nah, karena terlanjutkan pada ayat 41. Awalam yarau annana الأرض ننقصها من أطرافها جميعا kemudian hati-hati pada Hamzah na'ti جميعا na'ti. Kalau berhenti, na'ti, ada panjang. Tapi kalau terus, ti-nya dibaca pendek. Awalam yarau anna na'til arda nankusuha min atrafiha. Sulang. Awalam yarau. Susi, di mana persisiannya? Anda kumah, susi, di mana persisiannya? Nati, baik. Setiap hamzah yang disukun dibaca dengan ibdal. Semuanya, kalau waras yang di fa al kalimah. Kalau di ain al-kalimah hanya ada 3 kalimat menyekor bis bir zib. Nah, zib bis bir. Nah, bis zib bir. Macamnya tinggal sesian pada 6 nanti aja. Awalam yarau anna natil arda nankusuha min atrafiha. Jangan. Awalam yarau anna natil arda nankusuha min atrafiha. Kalau waras di mana letaknya? Nati yang kedua, al-ardo yang ketiga, minat rafia yang keempat, nah situ sukun, makanya entah waras bukan termasuk mat di sini, lepas di sini mat lin, tapi bukan termasuk mat. أَوَلَمْ يَرَوَنَّ nanatil. Awalam yarawanna natil arda nankusuha min atrafiha. Jamian. Awalam yarawanna أَوَلَمْ يَرَوَنَّا نَاتِي الْأَرْضَ نَنْقُسُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَوَلَمْ يَرَوَنَّا نَاتِي الْأَرْضَ نَنْقُسُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا. Nah, waras di mana? Ayat 4 tadi. Namun di akhir ada dua bacaan, min atrafiha atau min atrafiha, dua bacaan. Dan yang lebih dahulu ketika di akhir kalimat itu seperti qira'ah waras, maka bacaannya awalam yarau anna natil arda nankusuha min atrafiha. Jamian. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا. Jangan keliru. Nah. Hanya tiga tempat. Yarau. Nafinya tetap sama dengan qira'ah jumhur. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا. جميعاً. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا. Atau setah semuanya. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا. جميعاً. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ Bagaimana? Mudah baca. Syekh Mubil mengatakan kira Hamzah kira bid'ah. Tapi ya rawat jadi bukan bid'ah. Nah, pendapat beliau. Nah. Kira mutawatir. Wallahu yahkumu la mu'anqiba li hukmih. Ya. Tidak ada perselisihan situ. Bacanya sama semua. Wallahu yahkumu la mu'anqiba li hukmi. Wallahu yahkumu la mu'anqiba li hukmi. Wa huwa sari'ul hisab. Ada di sana ikrah qalun. Nah, wa kisai wa abi amr wa abi ja'far dengan sukun la wa wa. Siapa tadi? Qalun, kisai, abi amr, abi ja'far. Syaratnya pada huwa itu kalau didahului oleh lam wawu fa. La wa. Fa wa. Wa wa. Nah. Jadi huwa yang didahului oleh apa? Wawu fa'lam. Wawu fa'lam syaratnya. Nah. Kalau yang tidak ada wawu, maka dibaca huwa sebagaimana? Nah. Tidak ada fa juga dibaca huwa. Huwa khairul lakum misalnya. Tidak boleh huwa. Nah. Tidak boleh. Ya, harus dibaca apa? Dibaca huwa. Isyaratnya didahului oleh lam wau fa. Lam. Luf. Lam. Dahului apa? Luf. Lam wau fa. Luf. Laf. Ya, luf. Luf. Baca dan kerah talun wahwa sari'ul hisab, kan? Wahwa sari'ul hisab, sukun, ya, sukun. Wahwa sari'ul hisab, wahwa sari'ul hisab. Kau baca sebelah sini. Sekarang pakai kira'ah sebelah sini, kira'ah waras. Perbedaannya tadi, jangan lupa. Nah, mulai. Taib. Berikutnya. Nah, qiraah Abi Amr. Nah, persisnya yang tadi. Nah, baca. Kemana? Persisnya di mana persisnya? Pada nadi sama wahwa bas. Nah, nadi sama wahwa. Itu aja persisiannya. Yang lainnya sama dengan kalau jumhur. Ah, dibaca. Kira Hamzah sama-sama. Ingat persisian tadi. Dibaca dengan min atrafia, bagian situ dibaca dengan nakal. Mulai. Perhatian betul. Kalau nggak perhatian keliru nanti masuk rekaman. Didengar seluruh Indonesia. Baik. Lanjutkan sekarang. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا. Ya. وَقَدْ Sisian, di mana letaknya? Mim situ aja, mim, mim sukun. Nah, sisian di mim sukun. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمُ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا. Dengan? وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ Hamus al-makru jami'a. Al-makru jami'a. Wa qad makara alladhina min qablihim. Ini kan? Wa qad makara alladhina min qablihim. Tebal. Min qablihim. Min Wawunya hati-hati. Wa jangan sampai waqad. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ يعلم ما تكسب كل نفس يعلم ما تكسب كل نفس Siapa yang baca dalam Susi? Pokoknya yang lebih ma'ruf. Jadi kalau berharokat dua-duanya kepada Susi. Wasaya'lamul kuffaru liman uqbad dar. Ini kan? Wasaya'lamul kuffaru. Banyak sisian di situ. Ada wasya'lamul kafiru bin Nafi' wa bin Katsir wa bi Amr wa bi Ja'far. Wasya'lamul kafiru. Kemudian Ad-Dir Al-Akra Abasri wa Duri Kisai wa Wars dengan taklil. Kalau Wars ini agak rumit karena wasya'lamul kana al-kafiru liman uqbad dar. Nah, kalau tadi Basri coba kita baca dengan kalau Basri sekarang ya'lam ma taksibu kullu nafsin wa saya'lamul kafiru liman uqbad dar. Ya, ya'lam يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقب الدير جميعا يعلم Kalau ini baca imalah, roknya tipis. Ad-dir. Demikian? Ad-dir. Atau ad-dir. Demikian? Ad-dir. Kalau ini baca dengan fathah tebal. Ad-dir. Demikian? Ad-dir. Seperti kalau ad-jumhur. Wasaya'lamul kuf. فار لمن عقب الدار وسيعلم الكفار لمن عقب الدار رأينا apa tebal kalau fathah tebal tapi kalau imalah baik imalah kubra ataupun imalah sughra tipis karena nah ra kalau sebelumnya apa? Kalau imalah itu jadi tipis nah. Sesuainya, sesuai dengan imalah. Nah. Dan yang paling banyak keliru pada qalqalah yang sampai liman uqba atau uqba, tapi uqo kembalinya kepada qo. Nah, wa sayalamul kuffaru liman uqbad dar. Demikian. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى kuffar. Demikian juga ketika berhenti, ya'lamu ma taksibu kullu nafs. Ya. Ya'lamu ma taksibu kullu nafs. Ada S-nya. Namun tidak boleh panjang, nafs. Enggak boleh. Nah. Ya, sebelah sini nih, kera jemur sekarang. Di depan waqad. Asusi. Gimana usianya? Ya alam pertama. Yang kedua adzir. Ah sudah itu aja. Dimulai. Tawa enggak usah teruskan. Nah, berikutnya fase. Nah, ini untuk melihat. Melihat pada nafs apakah ada kesalahan atau tidak. Tandanya itu apa? Fili al-waqaf aula. Baik. Terus masuk berikutnya bagian terakhir. Ayat 23 ayat terakhir dari surah Ar-Ra'd. Wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala. Wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala. Enggak ada persisian di situ, tidak ada persisian sama sekali. Wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا طيب الكفى على الكافي نعم كرا حمزة كسائي وخلف كل كافي persisian pertama kemudian كفى إمالة سكرة كرا سيابا وارس نعم بخلف boleh كفى boleh كفى وبينكم على كرا سيابا situ وبينكم La ibn Kathir wa Qalun wa Abi Ja'far. Nah, kita baca kira'ah Hamzah, Kisai wa Khalaf. Qul kafi billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Jadi قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. Kul kafi billahi shahidan bayni wa dari depan wa yaqul. Para jumhur. Nah, teruskan. Kalau Hamzah ke sini di depan. Kita baca dalam Ar-Rum. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ya. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ الْكِتَابِ الْكِتَابِ nama kitabi. Nah, itu Ar-Rum. Ismam boleh tak? Tak boleh kan terakhirnya kasrah. Kita baca dengan qiraah Ibnu Katsir dari jawa jalur qolun riwayah Abi Ja'far. Qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Amin. Jadi bukan berarti bahwa satu kalimat dibaca dengan satu atau dengan tujuh apa? Tujuh qiraah, bukan demikian. Seperti tadi yang kita baca hanya dengan tiga macam. Ini sudah mencakup qiraah asharah mutawatirah. Bagian pertama misalnya wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala qiraah asharah mutawatirah. Nah, bukan berarti nah masing-masing kalimat dibaca dengan tujuh bacaan, tidak. Artinya apa? Tujuh bahasa. Kemudian kul kafi billah mewakili qiraah Kisai, qiraah Hamzah, qiraah Khalaf. Kemudian perbedaan pada wabainakumu mencakup qiraah Qolun, ibadah riwayah qiraah Ibn Katsir, dua jalur. Nah, kemudian qiraah Abi Ja'far dari dua jalur. Ya, kita baca tadi dari hanya dengan tiga macam, ini sudah mencakup qiraah asharah mutawatirah. Nah, kita baca sekali lagi bagian sini. Qiraah. Nah, Qolun Abi Ja'far wa Ibn Katsir. Nah, langsung kul kafa. Sini kan. Nah, kalau masalah mushaf ada di Yaman itu miliar. Sekarang seorang itu ditanya sudah punya mushaf belum? Kasih lagi. Punya mushaf belum? Tumpuk sampai 10 misalnya. Kalau saya kalau mau ngambil, enggak tahu masa saya berapa sudah. Ini banyak sekali. Namun satu aja, ini belum habis-habis. Sudah cukup satu aja. Yang bagus-bagus kasihkan orang lain aja. Nah, masih banyak yang bagus. Nah. Kalau mursal ditumbuk kan untuk orang lain, iya enggak? Nah. Tayyibillah.